إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur bukan saja merupakan kewajiban, tetapi dia adalah merupakan kebutuhan. Siapa yang bersyukur, Allah janjikan akan Allah tambah nikmatnya. Siapa yang kufur, justru Allah akan turunkan azabnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memiliki manfaat, tidak ada yang dapat mendatangkan bahaya dan madarat, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salah dan jangan keliru. Akidah kita, akidah ahli sunnah wa jamaah, akidah yang berlandaskan dan bertitik tolak daripada Al-Quran dan sunnah Muhammad Rasulullah alaihi afdolus salati wa taslim, yang memberi manfaat dan bahaya, tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, tema khutbah saya kali ini adalah terambil dari dua ayat dalam Al-Quran. Judulnya adalah Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Katakan ya Muhammad, aku tidak memiliki terhadap diriku sendiri manfaat dan bahaya. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang seperti ini dalam dua tempat dalam Al-Quran. Pertama adalah dalam surat Yunus ayat 49. Allah berfirman, Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan dan memaknakan apa yang dimaksud dengan la amliku li nafsi darran wa la naf'a, artinya kata beliau adalah lama sta'jalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tergesa-gesa, terburu-buru, ingin diturunkan azab, menantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang itu dan mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, Qul, ya Muhammad, katakan pada mereka, la amliku li nafsi darran wa la naf'a. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hal ini Allah ulangi, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya tidak memiliki manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya. Jangankan pada orang lain, pada diriku pun saya tidak mampu. Illa masya Allah, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala dan dibacakan oleh Rasul ayat ini, walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui perkara yang ghaib, lastaksartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak perbuatan kebajikan. Wama massanissu, lalu kata Rasulullah SAW, dan ini membacakan firman Allah, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. In ana illa nadhirun wa basyir, aku tidak lain hanya merupakan pemberi peringatan, aku tidak lain hanya sebagai pemberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, bagi kaum orang-orang yang beriman. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jelas ayat ini menegaskan kepada kita berbagai hal. Yang pertama adalah bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membacakan ayat yang isinya adalah menepis bahwa aku tidak memiliki manfaat, bahwa aku tidak bisa mendatangkan madarat dan bahaya. Bahkan lebih terang juga saya nukilkan daripada Al-Imam Al-Qurtubi, kata beliau, la amliku an ajliba ila nafsi, aku tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan pada diriku khairan, kebaikan, wala adfa'u anha syarran, aku tidak bisa pula untuk mengangkat kejahatan yang menimpaku. Fa kaifa amliku ilma sa'ah, bagaimana aku mengetahui tentang hari kiamat. Wa qila, dan ada juga pendapat mengatakan, la amliku li nafsi al-huda wad-dalalah, aku tidak punya kemampuan untuk menyesatkan seseorang, sebagaimana pula aku tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk memberi petunjuk kepada seseorang. As-Sa'di mengatakan, kata beliau, dikatakan bahwa, kata beliau, fa inni, bahwa aku ini adalah mudabbarun, adalah diatur, di bawah aturan Allah. La ya'tini khairun illa minallah, tidak ada kebaikan yang datang kepadaku kecuali berasal dari Allah. Wa la yadfa'u anni syarra, tidak bisa menghilangkan, menolak dan mengangkat kejahatan illahu, kecuali Allah. Wa laysa li fil ilmi illa ma 'allamani Allah ta'ala, tidak aku mempunyai ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan padaku. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ayat ini adalah harus kita jadikan sebagai pedoman. Al-Qur'an sangat lengkap. Al-Qur'an memberi bekal. Al-Qur'an memberi petunjuk. Al-Qur'an membimbing menuju keselamatan. Al-Qur'an menanamkan tauhid. Al-Qur'an membentuk karakter. Tidak boleh ada di antara orang yang mengaku dia muslim dan mukmin meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi manfaat atau bisa menolak bala. Apakah dia berupa batu, dari mulai batu cincin sampai dengan batu besar, ataukah dia adalah mungkin pohon, ataukah dia berupa hayawan, ataukah dia berupa orang yang dulunya orang soleh lalu sekarang sudah mati, atau bahkan nabi sekalipun, semua itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah tidak memiliki dan tidak mampu untuk memberi manfaat dan mendatangkan bahaya. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas mengatakan bahwa tidak ada. Rasul tidak punya bahaya, Rasul tidak punya manfaat. Beliau adalah justru dengan kehendak Allah, dan karena itu hal ini adalah jangan keliru dan jangan salah. Allah lah yang memiliki manfaat. Allah lah yang bisa mendatangkan dan memberi kepada kita keberuntungan dan kejayaan. Allah pula lah yang bisa mengangkat dan menghindarkan dari kita bala dan bahaya serta fitnah apapun bentuknya. Ini adalah harus tertancap dalam akidah yang paling dalam bagi setiap muslim. Ayat yang saya bacakan tadi juga adalah bukan hanya itu, tetapi di dalamnya adalah menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat namanya mempunyai kehendak, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi kabar gembira. Siapa yang maksiat kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dan siapa yang patuh kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih orang yang enggan itu? Orang-orang masuk surga kok dia enggan? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang enggan, barang siapa yang membangkang, barang siapa yang menyelisihi, barang siapa yang meninggalkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dialah orang yang membangkang. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis ini merupakan penjelas bahwa Rasulullah SAW adalah pengancam. Siapa yang maksiat, dia terancam menjadi ahlun nar, na'udzubillah min dzalik. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga. Subhanallah, ini adalah kabar gembira. Oleh karena itu, marilah kita takut kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu mana yang disebut dengan merah, dan itu adalah larangan, diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaknya menjauhi, menghindari, dan jangan melakukan apa yang menjadi penyebabnya dan tangganya.